Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman yang lalu telah masuk pada pembahasan Al-Qadar yang ditegaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala bahwasanya itu sirrullah ala khalqih. Menyimpang dalam masalah ini Qadariyah dan Mu'tazilah. Kita baca kelanjutannya. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي رحمه الله قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر. Dari ابن عباس dikatakan kepada beliau, sungguhnya ada seorang laki-laki tiba di tempat kami yang dia mendustakan takdir. فقال دلوني عليه وهو يومئذ قد عمي فقالوا له ما تصنع به ابن عباس رضي الله عنهما mengatakan ketika tahu ada orang yang ada di negeri itu yang mendustakan takdir kemudian mengatakan tunjukkanlah aku kepadanya. Dan beliau saat itu telah buta. Wahuwa ay Ibn Abbas. Dan memang ikhwan fillah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di akhir umurnya mengalami kebutaan. Dan disebutkan bahwasanya ketika buta disarankan oleh tabib untuk tidur terlentang dan tidak berangkat ke masjid. Tapi malah dia memilih untuk berangkat ke masjid walaupun berakibat kebutaan yang terus-menerus. Tidak ingin berpisah dengan masjid. Asal disebutkan tentang semangat para salaf dalam memakmurkan masjid dan mendatanginya. Memilih buta daripada harus tidur terlentang dalam keadaan dia mampu berjalan ke masjid. Faqalulah, maka mereka kemudian mengatakan, ma tasna'u biha, apa yang engkau lakukan terhadapnya. Faqala walladhi nafsi biyadih, la'in istamkantu minhu, la'udhanna anfahu hatta aqta'ah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku apabila mampu sudah mendapati orang tersebut, maka aku akan gigit akan gigit hidungnya sampai putus. Nah, baik, betul-betul aku akan gigit hidungnya sampai putus. Wala in waqa'at raqabatuhu biyadi la adqannaha. Dan apabila aku bisa, nah, atau apabila lehernya itu berada di kedua tanganku, maka aku akan apa? Aku akan pukul lehernya tersebut. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ka'anni bi nisa'i bani Fahmin yatifna bil Khazraj. Tastafiku aliyatuhunna musyrikat. Hadha awwalu syirkin fil Islam. Walladhi nafsi biyadihi la yantahina. La yantahiyanna bihim. Surayihim ala hatta yukhrijullaha. Hatta yukhrijullahu. Hatta yukhrijullaha min an yuqaddir al-khair kama akhrajuhu min an yuqaddir al-shar. Mengatakan, setelah mengatakan tadi ingin menggigit hidungnya dan memukul lehernya kalau mampu, karena sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nah, seakan-akan aku berada pada enam sekumpulan wanita Bani Fahm. Ada yang berbeda enggak? Pihir. Pihir, nah itu lebih ini. Bani Fahm itu, nah, apa yang cetakan lain, cetakan masa tari salah. Pihir. Fihir, Bani Fihir itu lebih yang di atas paham. Nah, lebih ini, nah, Bani Fihir. Nah, seakan-akan aku berada di tengah-tengah para wanita Bani Fihr. Yang dimaksud adalah Fihr bin Malik. Baik, ini kita betulkan. Merujuk ke Musnad Ahmad. Jadi lafaz hadits ka'anni binisa'i Bani Fihrin. Yatufna bil Khazraj. Yatufa yatufna. Nah, kemudian tastaqu aliyatuhunna musyrikat. Seakan-akan aku dari tengah-tengah wanita Bani Fihir, wanita-wanita Quraisy yang sedang tawaf di Khazraj. Di Bani Khazraj yang aliyatuhunna, yaitu pantat-pantat mereka saling apa, saling bersenggolan, berbenturan sama lain. Musyrikah dalam keadaan mereka musyrik. Dalam artian di sini pendalilan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan hadis tersebut, penyamaan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Qadariyah merupakan syirik. Kenapa? Karena mereka menetapkan adanya pencipta-pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri-sendiri. Ini sisi kesamaan yang diinginkan. Hadza awwalu syirkin fil Islam, dan ini adalah kesyirikan pertama kali dalam Islam. Walladzi nafsi biyadihi la yantahiyanna bihim, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yantahiyanna bihim su'u ra'yihim hatta yukhrijallaha min an yuqaddira al-khaira kama akhrajuhu min an yuqaddira asy-syarr. Nah, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah, buruknya pemahaman mereka itu akan berakhir sampai mereka mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kemampuan menetapkan kebaikan sebagaimana mereka mengeluarkan Allah dari apa? Dari kemampuan untuk menetapkan keburukan. Maksudnya apa? Yaitu pemikiran menyimpang mereka itu akan terus-menerus semakin parah. Nah, sampai apa? Sampai mengatakan bahwasanya Allah tidak menetapkan kebaikan sebagaimana Allah tidak menetapkan kejelekan. Karena Qadariyah dan Mu'tazilah keyakinannya kejelekan, keburukan itu tidak berdasarkan takdir dari Allah. Nah, ini pernyataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang aghlab memang dari pendapat Qadariyah, ikhwanifillah, keyakinan orang-orang Qadariyah, bahwasanya semua perbuatan hamba itu, nah, memang bukan makhluk di sisi mereka, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Adapun pernyataan sebagian ulama bahwasanya Mu'tazilah dan Qadariyah mereka menafikan penciptaan keburukan saja, maka ini mungkin di sisi Qadariyah awal. Qadariyah awal sebagaimana diisyaratkan oleh Ibn Abbas di sini. Kemudian terus semakin parah, semakin sesat, akhirnya apa? Mereka menafikan semua perbuatan hamba, baik dan perbuatan yang bagus maupun yang buruk, semuanya mereka nafikan dari cakupan takdir Allah Subhanahu wa taala. Asar ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, demikian pula Imam Ahmad, Al-Ajurri, Al-Liqai. Pada sanadnya Al-Ala Ibn Al-Hajjaj. Naam, da'if. Termasuk deretan majhul. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'innahu fi'idadil majhulin. Dia termasuk dari deretan orang-orang yang majhul. Cuman pada sebagian lafadznya ada penguat, seperti misalnya pernyataan Ibn Abbas, la'udanna anfahu hatta aqta'ah, ini sahih. Sungguh aku akan menggigit hidungnya sampai aku putuskan. Nah, ini pernyataan sahih dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, demikian pula Al-Ajurri rahimahullah. An Mujahid an Ibn Abbas qala dzukira indahul qadariyah faqala law ra'aitu ahadan minhum la'adattu anfah. Ini lafadznya yang sahih. Nah, lafadz yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri juga apa? Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah dari jalan Mujahid an Ibn Abbas. Qala dzukira indahul qadariyah faqala law ra'aitu ahadan minhum la'adattu anfah. Kalau seandainya aku melihat salah seorang di antara mereka, maka sungguh aku akan menggigit hidungnya. Dan beliau kan saat itu sudah buta. Hadis atau asar ini dikeluarkan. Nah, juga oleh Syekh Mukbil Ikhwan dalam kitab Al-Qadar, dan beliau katakan hadzal asaru sahih. Ini asar sahih. Nah, qauluhu hadza awwalu syirkin fil Islam ila akhirih min kalami Ibn Abbas. Wa hadza yuafiqu qawlahu al-qadar nizam at-tauhid, faman wahhada Allah wa kadzaba bil qadar naqada takdzibuhu tauhidah. Perkataan ini adalah awal kesyirikan dalam Islam dan seterusnya merupakan perkataan Ibn Abbas. Cuman sebagaimana diketahui tadi asarnya dhaif. Kecuali lafaz law ra'aitu ahadan minhum la'adattu anfah. Dan pernyataan beliau ini mencocoki pendapat yang pernyataan beliau yang lain bahwasanya al-qadaru nizamut tauhid. Al-qadar termasuk bagian dari apa? Dari tauhid, merupakan gabungan, yaitu apa? Susunan bagian dari tauhid. Faman wahada Allah wa kadzdzaba bil qadar, siapa saja mentauhidkan Allah dan mendustakan takdir, naqadha taqdhibuhu tauhidah, maka sungguh pendustaan dia terhadap takdir telah membatalkan tauhidnya. Asal ini dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad, juga Al-Lalikai, tapi pada sanadnya ada seorang rajulun mubham, seorang laki-laki mubham, yaitu perawi dari Ibn Abbas. Cuma datang dengan beberapa jalan dan konfilah, seandainya ada yang menghasankan dengan jalan-jalan tersebut, la yungkar alaih. Nah, untuk jalan-jalan asal Ibn Abbas yang kedua ini, yartaki bimajmu'iha ilal husn, dengan penggabungan asar-asar yang ada, jalan-jalan yang ada, bisa naik ke derajat hasan. Wallahu a'lam. Baik, Allah. Barakallahu fiikum, nafsi bihadzal.